Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ihtada bihudah amma ba'd. Pripun kabare bapak-bapak? Alhamdulillah. Saya nggih. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwah wa akhwati al-kiram yang semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihamdillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam Ahad kali ini kita bisa bertemu tanpa janji. Alhamdulillah. Karena pertemuan dengan saudara itu menggembirakan, saya memilih tema merajut persaudaraan. Ya. Merajut ukhuwah. Yang memang di tengah Islam persaudaraan sedulur, sederek itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena dengan persaudaraan yang baik, terjalinnya ukhuwah yang kuat, tuqamu masalihul ammati dunyawiyan kanat au ukhrawiyya, akan terwujud. Dengan persaudaraan yang bagus itu akan terwujud kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya umum, baik duniawi atau yang lebih besar lagi ukhrawi kita. Sering kita dengar manusia itu makhluk sosial. Dan Islam tidak mengingkari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang sangat umum, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat ke 1-2, ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam albir kebaikan, wattaqwa dan ketakwaan. Tolong menolonglah. Umum. Adanya saling menguatkan. Ini kalau persaudaraan tidak kuat, tidak baik, tidak terwujud yang namanya at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Albir dan at-taqwa itu dua kalimat yang apabila berkumpul maknanya beda, ada masing-masing porsinya. Kalau berpisah maknanya satu. Seperti fakir dan miskin. Ya, seperti fakir dan miskin. Albir wattaqwa, al-iman wal Islam. Itu dua kalimat yang kalau berkumpul maknanya punya porsi, ya. Tapi kalau berpisah maknanya jadi satu. Albir karena di sini terkumpul, maka maknanya adalah menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan ketakwaan maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan dan keburukan. Namun apabila kita temui dalam sebuah dalil, Al-Quran ataupun hadis berpisah, maka maknanya saling mencakup. Yang itu yang dibahasakan oleh para ulama, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a. Kalau berkumpul berpisah maknanya, ya, kalau berpisah maka akan berkumpul maknanya. Dalam urusan agama, kuatnya ukhuwah, kuatnya perseduluran, sederek, sesama muslim, ahli sunnah, salafiyin, ini tergambar melalui perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam dan turun temurun sampai saat ini. Terwujud sebuah maslahat besar dengan adanya ukhuwah yang kuat. Contoh ya, perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan terjadi tahun 9 Hijriah. Kondisi sangat membutuhkan donasi, cuaca sangat tidak mendukung, musuh tempatnya sangat jauh, sampai Nabi alaihissalatu wassalam tidak menutup-nutupi pengumumannya. Kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam, ya idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila ingin memerangi suatu kaum, maka beliau akan menutupi arah tujuannya untuk siasah harbiyah, untuk siasat perang. Tapi ketika ke Tabuk, beliau tidak menutup-nutupi. Kenapa? Asyukoh, karena sangat sulit perjalanan ke sana. Lawannya tidak main-main, Pak. Romawi, negara adidaya dengan kecanggihannya, dengan segala persiapan yang mereka miliki. Dan Nabi cerdas sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menunggu Romawi datang ke Madinah, tapi beliau jemput ke sana. Kenapa? Kalau misal kalah, di Madinah masih ada kaum muslimin. Tapi kalau mereka yang datang kalah, kecabut seakar-akarnya, bisa jadi kita ini yang di masjid ini bisa jadi sudah menjadi orang kafir. Islam tidak sampai sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk membutuhkan donasi banyak. Sampai beliau mengumumkan, siapa yang mau infak? Menantu beliau Utsman bin Affan ngangkat tangan. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Berarti bentuk ta'awunnya beliau. Siapa lagi? Karena ini penting, butuh banyak banget. Ana ya Rasulullah. Utsman lagi. Sampai yang ketiga. Siapa lagi? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Ma darra Utsmana ba'da hadza abada. Setelah hari ini, tidak akan ada yang memadaratkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Antum perhatikan dalam sejarah perang-perangnya Nabi. Perang Badr 300 sekian sahabat saja, ya kan? 300. Begitu perang Uhud, perang balasan dari musyrikin, sekitar Rasulullah itu 1000, cuman yang 300 balik terprovokasi oleh munafikin. Tinggal 700 lawan 3000. Perang Ahzab 10.000 lawan kurang lebih 3.000 kurang. Ini perang tahun 9 Hijriah. Nabi saja pasukannya 30.000. Kalau ukhuwahnya tidak kuat, bisa terwujud atau tidak kemaslahatan dakwah, kemaslahatan Islam? Nah, maka saya katakan tema dan pembahasan terkait merajut ukhuwah, persaudaraan, itu memang harus kita selalu ingat-ingat, selalu kita ulang-ulang, walaupun ustadz-ustadz, asatidah-asatidah kita sudah sering menyampaikan. Ya, sudah sering menyampaikan. Ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Karena bagaimanapun, ya, bagaimanapun, ahlul bid'ah wal dalal wal kuffar wal munafiqin wal malahidah, orang kafir, orang munafik, malahidah, ahlul bid'ah wal dalal, mereka jumlahnya lebih banyak dan bersatu padu untuk memadamkan Islam. Bersatu padu untuk memadamkan apa? Islam. Yuriduna ayyutafi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun aw walau karihal musyrikun. Mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sangat berkeinginan keras untuk memadamkan cahayanya Allah, memadamkan Islam bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Kalau zaman itu mulut saja, zaman sekarang ada medsos. Iya apa enggak? Iya. Mereka punya media. Media itu mereka propagandakan agar Islam itu terjepit. Ya. Agar Islam itu tergambar kaku, agar Islam itu tergambar serampangan, agar Islam itu tergambar tidak baik. Dan ini kita dirugikan terlebih lagi dengan kelakuan ahlul bidah yang suka serampangan juga. Ya, dari kalangan khawarij. Ya, dari kalangan orang-orang yang mengatasnamakan Islam dalam keadaan Islam berlepas diri dari mereka. Kalau kita melihat tantangan istiqomah di depan mata seperti ini, dalam keadaan kita tidak merajut ukhuwah, tidak merajut persaudaraan dengan baik seperti dibimbingkan di dalam syariat, khawatir lama-lama Islam itu runtuh oleh kita sendiri. Artinya kita menjadi aunun lisyayatin, menjadi faktor yang membantu setan sehingga kita lemah sebelum dipukul. Ya, sebelum dipukul sudah lemah. Inilah, maka ini termasuk dari PR internal ya, dalam kita merajut ukhuwah itu kan dalam ya. Nah, kalau dalamnya sehat, insyaallah keluarnya lebih sehat lagi. Ringkasnya barakallahu fikum, ukhuwah itu akan kuat kalau kita memiliki akhlak. Ini pembahasan kuncinya, barangkali jenengan nanti ngantuk apa pripun ya. Ini aja. Tak kasih kuncinya dulu di depan. Ukhuwah wal ulfah, saling cinta, saling setuju, saling seneng, itu kalau kita punya komitmen masing-masing, punya akhlak yang baik. Merajut ukhuwah di atas sunnah, karena sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ya, isinya tentang adab dan etika. Etika bersama Allah, etika bersama Nabi, etika kepada sesama. Gimana Bapak? Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada atau ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Qalat kana khuluquhul Qur'an. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dikatakan sunnah enggak? Al-Qur'an saged dinamakan sunnah napa mboten? Saged. Sunnah itu maknanya satu, ya. Temannya wajib, ya kan? Satu itu wajib sunnah. Yang satu lagi, sunnah itu temannya Al-Qur'an, Al-Qur'an was sunnah. Ya benda? Yang ketiga, sunnah itu bermakna semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipakai oleh para ulama. Ketika kita membaca misalnya as-sunnah lil Imam Ahmad, as-sunnah lil Lalaka'i, as-sunnah. Ya, nam punya ulama ini maksudnya di dalamnya dibahas Al-Qur'an juga apa enggak? Bahas Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an bisa dikatakan sunnah apa enggak? Bisa, dalam arti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istrinya mempersaksikan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya itu Al-Qur'an, maka merajut ukhuwah di atas sunnah adalah dengan kita mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan sunnah ketika kita ingin menguatkan persaudaraan di antara kita. Dan saya ringkas ya, kita akan kuat kalau kita komitmen sama-sama berakhlak baik. Tidak hanya menuntut tapi memberi. Tidak hanya menuntut tapi apa? Memberi. Nah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah mengatakan, i'lam. Ya. Biar jenengan tambah mantep, bukan karangan saya ini. I'lam, diketahui, mohon diketahui, annal ulfata Thamratu husnil khuluq, yang namanya persatuan, kuatnya persaudaraan itu adalah buah kebagusan akhlak. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, ketahuilah persatuan, kuatnya persaudaraan, kesesuaian dan kecocokan itu adalah buah kebagusan akhlak. Kita secara tabiat juga seperti itu kan? Kita secara tabiat, kalau dengan saudara yang tutur katanya enak, senyumnya manis, pengertian, senang memahami, condong enggak hati kita? Condong. Oleh karena kita sangat mencintai orang tua kita, karena orang tua kita itu sangat baik kepada kita. Coba kalau begitu lahir langsung dibuang di sawah, apa yang kita punya identitas? Enggak kan? Enggak. Jazahumullahu khairan. Wattafarruqu aw attafarruqa thamratu su'il khuluq. Maka sebaliknya, perpecahan itu merupakan buah ketika akhlak-akhlak buruk itu mulai tumbuh bersemi di tengah kita. Li'anna husnal khuluqi yujibut tahabuba wat tawafuq. Dikarenakan kebaikan akhlak kita akan membuahkan hasil at-tahabub, saling mencintai, saling sepakat. Saling apa? Sepakat. Wasu'ul khuluqi yuthmirut tabaghud wat tadabur. Dan buruknya akhlak kita akan membuahkan saling benci, saling marah, dan saling membelakangi. Moh, ya, saya enggak maulah sama fulan. Salafi nih, salafi. Ya, tapi salafi sing kayak kue ya, angel. Nah, jadi memang tidak semua orang mengenal sunnah akhlaknya bagus. Ya. Karena yang namanya orang kepingin bagus berarti dia sedang proses menjadi orang bagus. Namun demikian kita jangan idealis berlebihan. Karena tidak akan mungkin kita menemui orang yang sudah ngaji 100% ilmu dan amalnya. Ya, paham ya? Nah, jangankan yang sudah ngaji maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, daurah ya mangkat. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang pingin berproses. Jangan disalahkan proses dia taklim dan semangatnya. Ya, namun barakallahu fikum, tema yang kita sampaikan ini yang saya maksud adalah seyogianya ketika orang itu sudah mengenal sunnah totalitas sampai seakhlak-akhlaknya, sehingga apa? Ya, lahir batin gitu lah. Sehingga nampak menjadi wajah Islam itu mewakili dengan baik, mewakili dengan baik. Oleh karenanya banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menerangkan keutamaan akhlak yang mulia. Ya, contoh hadis Tirmizi radhiyallahu rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyampaikan riwayat dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in boten enten." Tidak ada sesuatu apapun. "Athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati." Min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi beratnya pahala khuluqin hasanin, akhlak yang mulia. Dan orang yang berakhlak baik akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, niku nopo? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bertakwa kepada Allah, ya, cerewong umum, hablum minallah, ya, hubungan hamba ke atas, bagus, taqwallah, wa husnul khuluq, dan bagus dalam berakhlak, artinya kesamping, kesesama, kepada sesama makhluk, tidak hanya kepada manusia, ya, namun kepada lingkungan juga baik, tidak merusak flora fauna, peka lingkungan. Naam. Ini juga diperhatikan sekali di dalam Islam. Kita ingat ya, di antara keutamaan ulama adalah didoakan ampunan oleh semut di dalam lubang dan juga didoakan ampunan oleh ikan di lautan. Pernah dengar apa enggak? Pernah lah ya. Namun rajin ngaji kok, ya kan? Insya Allah pernah dengar hadis ini. Kenapa coba ikan sampai mendoakan? Padahal orang kenal kan? Oh, kita yang kenal istri kadang-kadang lupa mendoakan istri. Ya, iwak, ya, ikan ini gak kenal kita, gak kenal ulama. Tapi mereka tahu para ulama lah yang akan menghimbau manusia, menghimbau orang-orang, jangan zalim kepada mereka. Jangan zalim kepada mereka, kepada semut, kepada serangga, ya. Apa boleh membunuh serangga? Boleh apa enggak? Kalau ganggu enggak apa-apa. Kalau ganggu tidak mengapa. Jangan terus kalau ada nyamuk sotakoh gitu. Boleh ditaplok bae ora apa-apa, ya. Naam. Serangga itu selama mengganggu boleh dibasmi. Boleh dibasmi. Saya bawakan itu tadi untuk menguatkan bahwasanya para ulama lah orang yang akhlaknya sangat baik, sampai hewan saja merasakan kebaikannya. Sampai merasakan apa? Kebaikannya. Maka celakalah orang yang, ya, jangankan hewan, manusia sesamanya itu sangat senang apabila dia sedang tidak ada di hadapannya. Seneng banget gini, bocah kayak orang ngarep. Ya, ini lagi safar apalagi lunga gitu ya. Kayong seneng banget, bunga banget, plong. Apalagi sampai dengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, was plong. Yustarahu minhu, berarti orang ini adalah tipe orang yang orang lain istirahat darinya. Berarti akhlaknya baik atau jelek ini? Jelek. Lah, jenengan monggo diukur, kira-kira akan jenengan meninggal sedo niku pripun responnya orang sekitar. Dinek nyong mati kira-kira orang pada seneng apa? Pada sedih. Kalau kira-kira orang pada nangis, sedih gitu ya, berarti kita orang berguna. Ya, pertemuan itu kan Allah takdirkan, tapi perpisahan itu mesti terjadi. Iya apa enggak? Ya iyalah. Kita itu bertemu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita nanti berpisah karena Allah punya jadwal masing-masing kan, maka ketika kita bertemu, bertemulah dengan penuh ya ukiran-ukiran kenangan yang indah. Ya, kenangan yang indah. Apa bisa dikenang indah kalau kita tutur katanya kasar, kita perangainya jelek. Ya, perangainya apa? Jelek. Ya, pakai ilmu sales ya. Kamu datang pertama kalau dikagumi calon pembeli ya, berarti itulah yang dia ingat-ingat. Kemutan baik, kita wong apik karena ketemunya jarang. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Untuk merajut ukhuwah itu yang pertama ya, kita harus punya kepedulian kepada sesama. Itu yang pertama. Akhlak seorang muslim kepada saudaranya, sesama muslim, sesama ahli sunnah, punya kepedulian. Kepedulian apa? Ilmu. Kalau saudaranya enggak punya ilmu, jangan pelit-pelit. Ajarkan ilmunya antum. Enggak usah jual mahal. Enggak usah jual mahal. Naam. Kita bisanya apa? Bisanya iqra, ajarkan ikhwah-ikhwah salafiyin ahlu sunnah kaum muslimin seluruhnya yang kita bisa sebarkan. Ya. Naam. Dalam urusan harta, kalau memang kita memiliki, kalau harta kan terbatas ya. Kalau harta terbatas, maka kita berikan semampu kita. Peduli dengan saudara, ya. Karena an-nafsu jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa kita itu ditabiatkan condong dan senang kepada semua pihak yang berbuat baik kepadanya. Ya. Sebatas dengan mau berangkat daurah, ya, pakai bis misalnya, kebelet pipis, konjenengan nganterkan saudaranya ini, ya yuk tak antarkan yuk, antum mau pipis, dihemut-hemut mesti. Kata wong jen, eman gitu. Padahal cuma nganterin orang pipis. Ya, modal enggak? Enggak modal. Cuman memang ada perhatian. Ada apa? Perhatian, sentuhan-sentuhan itulah. Ya. Naam. Yang kadang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Dengan harta benda. Maka yang pertama, ya, dibahasakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah, qada'ul hajat wal qiyamu biha. Ya. Peduli dengan kebutuhan saudaranya. Peduli dengan kebutuhan saudaranya. Saudaranya butuh ilmu, kita punyanya ilmu. Saudaranya butuh harta, kita punya harta sedikit. Saudaranya butuh kerjaan, kebetulan kita punya perusahaan, kita punya bisnis, kita punya toko, dipekerjakan. Ya, dipekerjakan. Ini. Bahkan di tengah salaf, ya, ukhuwah mereka itu sangat bagus, sampai kalau saudaranya itu meninggal, keluarga temannya ini dia tanggung. Dia apa? Dia tanggung, dia perhatikan, ya. Karena husnul wafa, sangat setia. Sangat apa? Sangat setia. Setia kawan lah ceritanya ya. Setia ukhuwah, setia persaudaraan. Ini ringkas-ringkas saja. Yang kedua, terkait dengan lisan. Untuk merajut ukhuwah, kita harus pintar mengelola lisan kita. Harus bijak. Artinya harus bijak, kita harus mengerti kapan kita diam, kapan kita harus berbicara. Ya. Kita diam dari aibnya. Kita diam dari aibnya. Karena semua orang pasti merasa tidak nyaman ketika aibnya dibicarakan. Baik ghibatan ataupun fil hadir. Baik ghibah, bicara di belakang, atau di depan mata. Orang ghibah iki ana wonge tetap ora oleh, ya. Jangan orang ghibah iki nyatane ya kayak begitu. Menyakiti apa enggak? Menyakiti. Ya. Ghibah lebih parah karena orang yang kita bicarakan tidak bisa membela. Kenapa dikatakan seperti memakan bangkai mayit, saudaranya sudah menjadi mayit. Karena dia diwolak-walik, digoreng, digodok. Gak bisa bela, gak di depan muka kita, ya kan? Mau digoreng aibnya, oh, dia tuh begini, dia tuh begitu. Ya udah, seperti mayit. Seperti apa? Seperti mayit. Tapi kalau di depannya menyakitkan juga. Menyakitkan apa? Juga. Aib itu bukan untuk dicatat, bukan untuk direkam, bukan untuk dibongkar. Untuk sebagai bahan kita saling mengoreksi sembunyi-sembunyi. Ya. Berbeda memang kalau sifatnya aibnya ini dia umbar dan bisa mempengaruhi orang lain. Bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau itu aib yang sudah tersebar dan orang lain pun sudah tahu tidak akan meniru, ya tetap kita nasihatnya juga tidak menggunakan apa? Menggunakan publik, ya. Tetap sembunyi, sembunyi, ya. Naam. Dan juga diam bisa merajut ukhuwah di saat kita tidak perlu bertanya lebih dalam pada urusan dia, apalagi yang privasi. Artinya jangan kepoan, ya. Jangan terlalu dalam. Tembe mana si mobil lu ditakoni, armar ndi? Ya. Esuk-esuk wis arep lunga. Apa tidak pun disipak. Ya. Kadang-kadang orang tidak suka ditanya, ya Banda? Udah biarin aja fulan lagi manasin mobil misalnya, ya, dia tidak memberitahu, barangkali memang privasi. Misalnya dia pengen bikin paspor, pengen umroh, tapi tanggane pengen orang sang ngerti. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Ketika dia ditanya jadi gagu. Tuh, arep orang ngomong kejujuran, ya. Arep ngomong, saya pengen silent, pengen diam. Maka sesuatu yang kiranya bukan menjadi urusan kita, yang itu privasi saudara kita, naam, diam merajut ukhuwah. Diam merajut apa? Ukhuwah. Ya, naam. Barakallahu fikum. Kemudian, dengan diam juga, diwujudkan dengan kita merahasiakan apa yang beliau titipkan kepada kita dari rahasia pembicaraan, ya. Walaupun setelah mungkin kita berpisah dalam arti mungkin naudzubillah ada kerenggangan, namanya orang kan, namanya bermuamalah, pas lagi akrab-akrabnya kartu ini buka-bukakan lah, ya. Oke, aku kayak gie, kok kayak gie, ya. Begitu ada kerenggangan, miskomunikasi, kayong kurang akrab, sebagai adabnya gimana? Tidak kemudian lagi senjata, ya. Naam. Yuzillu mayyasha wa yu'izzu mayyasha. Ingat, yang akan menjatuhkan dan meninggikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kesenangan kalau melihat sesuatu yang bisa menjatuhkan saudara kita. Belum tentu jatuh juga dia. Ya. Nah, justru kita yang kebalik-balik malah bisa jadi. Maka kita kalau dititipi rahasia oleh saudara kita, berusaha kita jaga, ya. Nah, meskipun kita mungkin berpisah, meskipun kita apa? Berpisah, ya. Kecuali yang sifatnya ilmu. Contohnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diboncengkan oleh Nabi tentang hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah dan haknya Allah yang akan diberikan kepada hambanya. Orang yang berbuat tauhid atau memiliki tauhid, ya, tidak berbuat syirik, tidak akan diazab. Ini kan rahasia. Sampai Mu'ad izin radhiyallahu taala anhu, afala ubasyirun nas? Boleh aku menyampaikan kepada orang lain, wa Rasulullah la tubasyirhum, jangan, ya, sampaikan. Karena melihat keadaan. Tapi beliau sampaikan enggak nyatanya? Ya sampaikan, dong, kita aja ngerti, ya kan? Berarti kan disampaikan. Ta'atsuman, beliau khawatir mendapatkan dosa menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu, ya. Naam. Kecuali yang sifatnya seperti itu. Ya. Misalnya ini masjid nih. Orang yang wakaf kepingin diem-diem. Ya. Walaupun dia wakaf 1M, 2M, dia pengennya diem gitu, pengen gak ada yang tahu lah. Tapi, ya, pada satu keadaan setelah dia meninggal, kita dituntut untuk memberitahu ini masjid punya siapa. Kalau ndak bisa membahayakan dakwah misalnya, ya kita sampaikan. Toh beliaunya sudah meninggal, rahimahullah, semoga jari, ya, kan begitu. Beliau pengen dirahasiakan, khawatir niatnya terkoyak. Niatnya apa? Terkoyak. Kita punya tabiat senang dipuji orang. Jangankan infak banyak, infak dikit aja kita senang diomong-omong. Ya kan? Naam. Maka yang seperti ini, yang sifatnya maslahatnya memang disampaikan, maka disampaikan. Barakallahu fikum. Dan termasuk dari menjaga lisan untuk merajut ukhuwah, kita tidak suka mencela teman-teman dekatnya. Walaupun kita tidak mencela dia, tapi kan dia cinta kepada orang-orang yang dia cintai. Oleh karenanya Allah murka ketika para nabi dan rasul dicela, kan gitu ya. Karena mereka kecintaan-kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi juga tidak pernah rila, tidak pernah ridha yang namanya para sahabat dicela. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Sababul wurudnya apa, Pak? Sebab Nabi bersabda. Itu ada sedikit gesekan antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi Khalid ibn al-Walid itu mengatakan, kalian lebih mendahului kami cuman beberapa hari. Cuman beberapa hari. Artinya kan Khalid masuk Islam agak terlambat. Abdurrahman bin Auf as-sabiqunal awwalun. Omongannya Khalid ini ditegur oleh Nabi SAW. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini sahabat dengan sahabat. Ya, lalu bagaimana kalau Rafidhah kok mencela sahabat? Parah apa enggak? Parah. Ya, parah. Karena mereka aradu hadmal Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan memutus jembatannya. Dengan memutus apa? Jembatannya. Kita tahu Al-Quran, tahu hadis dari siapa? Dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum udul. Maka kita jaga. Kalau fulan, ini saudara kita mencintai fulan, fulan, fulan, kita jangan menyentuh orang-orang itu ya dengan sesuatu yang tidak berbau agama. Kalau yang berbau agama, ya, naam, ini tidak ada alasan. Misalnya dia melakukan penyimpangan, ini membahayakan umat. Kita tidak ada urusan dia cinta atau tidak cinta, karena ini urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi yang saya maksud, ketika ini normal-normal, ini ahli sunnah, ini ahli sunnah, ini orang baik, ini orang baik, jangan mencela orang-orang dekat saudara-saudara kita. Dan yang terpenting juga, jangan suka melaporkan celaan orang lain kepada saudara kita. Diam padahal ini merajut ukhuwah. Kita jaga telinga dia, kita jaga agar dia tidak mendengarkan sesuatu yang melukai hatinya. Kadang-kadang syayatin menggambarkan kepada kita bahwa dengan kita menyampaikan kepadanya adalah bentuk ketulusan kita. Padahal itu bisa melukai hatinya, bisa melukai hatinya. Kalau sifatnya hanya celaan, sifatnya adalah merendahkan. Antum ngerti enggak? Fulan itu membicarakan antum begini, begini, begini, begini. Kan jadi sakit ya. Yang tadinya enggak dengar kan lebih baik. Ya. Kalau misal orang ini mencela dengan sesuatu yang memang ada padanya dan itu kekurangan, bukankah tidak cukup kemudian kita memberi masukan saja? Ya. Misalnya dia mencela saudara kita ini sering terlambat sholat. Masbuk. Ya. Ahli sholat sendirian. Senengnya gue sholat dewek. Ya, kancane kon salat jamaah dheweke kerian gitu ya. Nah, orang itu ada yang mencela mengkritik. Ya. Kan bagus juga ketika kita sampaikan tanpa menyampaikan celaan orang lain. Ya, celaan orang lain. Katanya santri pas liburan masbuk, ya. Santri itu kalau dipentokkan seperti itu sakit hatinya. Sakit hatinya, maka bapak-bapak kalau punya anak pulang liburan komada nangel, ya, jangan dipentok santri kok kayak gitu, santri kok kayak gitu, nanti anaknya bales lesing mondokna beabi. Ya nyong dari santri, ya. Nah, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita gitu mentok nanya gitu loh, santri nggak boleh kayak gitu. Ya, betul, memang santri nggak boleh kayak gitu, tapi akan lebih ringan kalau kita mengatakan, mas ini kurang baik, kan kita sudah belajar bersama, kan gitu ya, kita sudah belajar bersama. Nggak usah dipentokkan, itu sama saja kayak antum mengangkat terus dibanting der gitu, angkat der gitu, dicemes, ya akhirnya sulit juga, karena sakitnya hatinya udah luka sih anak kita, hatinya sudah luka, ya merasa diangkat untuk dibanting, ya barakallahu fikum. Kemudian diam itu akan merajut ukhuwah selama ya tidak dalam urusan al-amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau itu urusannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memang harus bicara, ya bicara. Ya, bicara. Tapi Nabi atau abun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku untuk berucap dan berbicara dengan pembicaraan yang terbaik. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan memecah belah mereka karena omongan pahit. Nah, ikhwan kok omongannya kayak parasetamol, pahit. Ini kok enggak enak tuh didengerin, enggak nyaman. Ya kan? Benar dia ngucapinnya benar, hak. Tapi kalau pahit, ya kayak tadi misalnya seperti itu. Ya, itu kan jadi enggak mempan lah ya, enggak manjur. Kurang manjur. Karena semanjur-manjurnya obat, kalau yang menyerap itu tidak pas, enggak siap menyerap, itu kan tidak akan menjadi obat yang mujarrab, tidak akan menjadi obat yang tepat. Ya. Nah, maka kadang-kadang orang ini obat mujarab, jajal. Bintang 7 kayak main. Tapi begitu dia minum tambah lara gitu kan. Berarti memang fisiknya dia tidak siap. Ya. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu. Taib. Kemudian termasuk dari lisan ini, terkadang kita harus bijak dengan bentuk berbicara agar menerajut upah ukhuwah. Karena yang namanya persaudaraan itu tidak akan terwujud dengan baik hanya dengan diem-dieman. Meneng kabeh, ketemu sedulur kayak meneng kabeh. Mending kita berteman dan bersaudara dengan ahli kubur. Ya ora? Gimana mboten? Ya nek golek kanca sing menengan tok, ya mendingan kita merenung di kuburan kan meneng kabeh. Tapi ndak. Ukhuwah itu juga harus dengan apa? Pembicaraan. Apa contohnya? Saling mengucapkan salam. Saling mengucapkan apa? Salam. Ini juga akan merajut ukhuwah. Satu itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua, kita juga boleh mengucapkan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhbirhu, sampaikan kepadanya. Sampaikan apa? Kepadanya. Kemudian yang setelahnya, memanggil dengan nama yang paling dia senangi. Orang kan kadang punya rangkap 3 namanya ya. Pak Wanto misalnya. Tapi juga Abu Fulan. Ya. Tapi juga punya nama hijrah. Ya. Nama hijrah siapa gitu. Abdul Wahid misalnya. Wan kan satu ya. Al-Wahid kan satu. Misalnya dihijrahkan menjadi Abdul Wahid. Oh, saya senangnya dipanggil Pak Abdul Wahid. Oh ya wis. Saya panggil Abdul Wahid. Itu merajut ukhuwah apa enggak? Merajut ukhuwah. Ya. Dia senang Pak Abdul Wahid. Dia lebih terpanggil daripada tok gitu. Aduh. Siapa kayak sing nyeluki kan gitu ya. Naam. Bisa jadi. Barakallahu fikum. Kita tanya, jenengan senangnya dipanggil apa? Ya kan gitu. Kalau dipanggil ini. Aku tak bebas, ya gaya bebas nyeluk siapa beoli. Ya. Ya berarti bebas gitu aja. Naam. Kemudian addu'a. Mendoakan. Ini juga merajut ukhuwah. Mendoakan saudara sesama kita. Ini sudah Isya. Oh ya. Adzan dulu, fadhol. Yang mau wudu ya, yang mau ngelurusin bayakan yang monggo ya. Faliyata fadhol. Untuk merajut ukhuwah dengan media lisan seperti yang telah kita sampaikan beberapanya tadi ya. Kemudian yang setelahnya kita mengucapkan terima kasih kepada saudara kita ketika kita mendapatkan kebaikan darinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajid ma tukafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Ini idealnya seperti ini. Kalau bisa lakukan seperti ini. Tapi kalau tidak bisa membalas, maka doakan dan berterima kasih. Jazakallahu khairan. Ini juga penting. Kalau kita bisa lebih dari sekedar jazakallah khair, ini akan lebih merajut ukhuwah. Dia datang gawa butin ya, kita aweh gula, kan ben matuk gitu loh. Ya. Karena gawe kolek, kene gawe kolek, kan gitu kan? Iya. Jadi sana bawa bolet, apa bawa butin, nah kita kasihkan nih ada, saya juga punya gula Jawa ya, sedikit-sedikit. Jadi bisa ngolek, kene bisa ngolek, tambah jazakallahu khairan. Ya. Namun ketika kita memang tidak punya apa-apa, di rumah kosong, maka kita jangan sungkan berterima kasih, matur nuwun, jazakumullah khair, semoga Allah membalas yang lebih baik. Sebagaimana kita ingin diberi, maka saudara kita pun senang untuk diberi, diperhatikan. Jangan punya pikiran kata Husan wong sugih. Ya. Itu orang kaya lah, enggak usah kita ini. Justru orang kaya itu senang diperhatikan juga. Senang diperhatikan apa? Juga. Maka barakallahu fikum, di antara merajut ukhuwah dengan lisan, kita jangan sungkan berterima kasih kepada ustaz, kepada na'am ikhwah, kepada saudara kita. Jazakallah khair ustaz, sudah bersabar memberikan pengajaran kepada anak-anak saya. Mohon maaf kalau memang selama ini anak saya membuat repot ya. Seperti itu, jazakallah khair, terima kasih, matur nuwun ya. Nah, tidak hanya sama pembeli tok ya, kalau kita punya toko ana wong tuku, matur nuwun, terima kasih ya, terima kasih atas kunjungannya, ngesuk aja balik maning kayak gitu ya. Iya benar, terima kasih ini juga akan menyentuh kalbu. Akan menyentuh apa? Kalbu, berterima kasih ya. Nah, ini sebenarnya adab standar, tapi ada dalilnya. Islam pasti lebih baik di dalam membimbing ya. Ini kan sebenarnya standar sekali. Norma masyarakat sudah ada di situ, tapi Islam sangat mendukungnya. Islam sangat apa? Mendukungnya. Nabi SAW demikian melakukan. Kemudian sampaikan kepada saudara kita kalau ada orang muji. Ya. Nah, fulan itu mengatakan tentang antum begini, ya. Terlepas dia nanti mengatakan, "Udah, cukuplah, saya tidak pantas untuk dipuji." Ya udah, kita diam. Ya. Nah, sebagaimana kita jangan menyampaikan sesuatu yang menyakiti dia, kita menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Dia ketika turun ayat taubat untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, para sahabat berlomba-lomba menyampaikan atau tidak? Ini pujian dari Allah. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan juga taubat diberikan kepada 3 sahabat yang ditunda keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Murarah ibn Rabi, Bilal ibn Umayyah, demikian pula Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika Allah turunkan ayat ini, para sahabat langsung berlomba-lomba menyampaikan kabar gembira. Menyampaikan kabar gembira. Karena itu bukti mereka mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya. Ya. Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali amin thiyabi." Wahai Rasulullah, aku jadikan sebagian taubatku, aku jadikan sebagai bersyukur atas taubat yang Allah terima untukku, aku mau sedekah baju. Mau sedekah baju, padahal punya baju ya itu aja. Ya. Nah. Tergambar ya bagaimana para sahabat saling mencintai di tengah mereka. Di tengah mereka. Kalau ada kabar gembira tuh sampein. Idkhalus surur fi qulubi ikhwanihi. Memberikan kabar gembira yang menggembirakan di hati saudaranya, di hati saudaranya. Ini kemudian dengan hati, hindari su'udzon. Hindari apa? Su'udzon. Garis miring, husnudzonlah kepada saudara kita. Jadi kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita, agar ukhuwah itu tidak retak, kita husnudzon dulu. Husnudzon dulu. Tapi kalau ada bukti, fakta, nyata, memang berita sesuai apa yang masuk ke telinga kita, memang kita tidak nyari-nyari, ya, naam, kita beralih. Jangan tetap husnudzon. Jangan membela saudara kita di atas kebatilan. Paham ya? Naam. Berbeda ketika kita sudah punya su'udzon. Begitu masuk ke telinga kita, langsung kita pengin pembuktian. Apa iya? Kan gitu ya? Ketika kita langsung, fulan begini, fulan begitu. Saya buktikan. Akhirnya dia mencari-cari. Takon nganang ini. Karena dia salah berprinsip. Pertama kali sudah su'udzon. Tapi kalau dia husnudzon, santai baik. Ya kan? Dia dengar, oh ya, sebagai berita lah, biasalah. Nah, tapi begitu ada fakta, data dan fakta yang sangat jelas, kita jangan kolot. Ora mungkin kaitah, ya. Ora bakal. Ya enggak bisa ora bakal, ora bakal. Yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa? Allah menegur ini. Kenapa? Ketika kalian mendengar berita katanya Sofwan ibn Mu'attal berzina dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa kalian ketika mendengar itu tidak husnudzon? Tidak apa? Husnudzon. Itu kan teguran dari Allah, kejadian itu sebagai pembelajaran. Kalau ada berita yang kurang enak, ya, itu kan berita kurang enak. Coba husnudzon dulu. Husnudzon apa? Dulu. Laula id sami'tumu. Ya. Kenapa sih kalian kok tidak mau segera husnudzon dengan diri-diri kalian? Maka ketika Nabi SAW ngajak rapat Umar, ya, Umar gimana pendapatmu ini? Ada kasus kayak gini, ayat juga belum turun kan? Kata Umar, udah Nabi, orang munafik lah, ngomongnya memang gak jelas, gak usah didengerin. Istrimu tuh orang baik. Istrimu tuh orang baik. Husnudzon, ya, husnudzon kepada sesama mukmin, sesama ahli sunnah, kepada salafiyin, ya, kecuali ada data dan fakta. Berarti apa? Kalau kepada orang kafir, kepada ahlul bidah harus su'udzon, ya, paham? Harus su'udzon. Kita sudah tahu dia memang orang jahat, kita jangan kedepankan apa? Husnudzon, ya. Sama juga kalau kita di dunia maya. Kan kita enggak pernah ketemu orangnya ya. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, kita harus apa berarti? Hati, ya. Kita jangan gampang los gitu. Kita jual mobil atau jual apa gitu ya. Kita enggak tahu orang yang sana itu seperti apa, kita gampang-gampangan transfer dulu, kita gampang kan bahaya. Ya. Husnudzon. Iya, kalau dalam hal seperti ini kita belum ngerti. Tapi kalau sesama saudara kan kita ngerti. Kecuali ketika ada fakta benar-benar, maka kita jangan kolot. Saudara kita pun bisa jatuh kepada dosa. Jangan membela saudara kita di atas kebatilan. Karena ketika kita membela dia di atas kebatilan, dengan dalih husnudzon, kita membantu dia untuk segera masuk neraka. Iya apa enggak? Iya. Ya. Sisan baik. Makanya kata ulama, ya, laisa as-sadiqu man shaddaqaka. Bukan teman yang baik orang yang selalu membenarkanmu. Kota bener, nyok beriman ki bener, ya. Ora salah ora, ora apa-apa gitu. Ah, ki bahaya ki, ya. Kalau kita punya teman kok apa-apa dukung, lah ki bahaya. Ki nyok nek misale ana taklim mancing bae beriman, ora apa-apa, ya. Ya. Jangan, ya. Ya, ki aku kirane salah apa bener? Bener, ya. Antum tahu mesti bener ya? Lah enggak. Ya jangan, jangan seperti itu. Maka apa? Dengan hati jangan gampang su'udzon. Ya, kedepankan husnudzon. Kalau ada data dan fakta yang jelas, baru kita apa? Pindah haluan. Pindah haluan. Berusaha mengobati kekurangan saudara kita. Ini agar bisa merajut apa? Khuwa. Jangan saudara kita benar, sesuai data dan fakta ini Ustaz, jelas salah, tendang sisan, ya, sesat sisan, gitu, jangan. Kita bukan haddadiyah. Kita bukan apa? Haddadiyah. Yang tidak punya rahmah. Kita punya kasih sayang. Arhamun nas bin nas. Orang yang paling sayang kepada orang lain adalah ahli sunnah. Adalah apa? Ahli sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir ya. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Mudahlah memaafkan. Mudahlah apa? Memaafkan. Ya. Mudah memaafkan itu sifatnya Allah. Sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beda karena Allah khalik, Nabi makhluk. Ya, sifatnya para sahabat. Ya. Maka Allah berfirman tentang penduduk surga wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan manusia. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun oleh Yahudiyah dan racunnya itu kalau secara sejarah beliau diracun di Khaybar berarti kurang lebih beliau menahan sakitnya racun 4 tahun. Ya, 4 tahun loh. Bekas racunnya itu tetap sakit. Ya. Nah, beliau itu memaafkan. Memaafkan wanita Yahudiyah ini. Tapi dalam riwayat wanita Yahudiyah ini dibunuh kenapa? Karena sahabat yang ikut makan daging itu ada yang meninggal, keluarganya pengin kisos. Maka di kisos. Tapi Nabi, beliau memaafkan atau enggak? Memaafkan. Padahal diracun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya sepupu namanya Mistah ibn Uthatha. Orangnya miskin, ya. Sering diberi santunan oleh Abu Bakar. Tapi begitu tersebar berita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berzina, dia ikut-ikutan. Lilike, coba ya, bayangkan. Ini lilik sedulur ikut menyebarkan menyakiti Aisyah. Padahal Abu Bakar ayahnya Aisyah. Gimana sakitnya seorang ayah? Anaknya ya disakiti oleh saudara sendiri. Kata penyair Arab, وَذُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مُضَوْضَةً مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ. Kejahatan orang dekat itu lebih menyakitkan dibandingkan kejahatan orang jauh. Ya apa enggak? Iya, karena orang dekat itu kan idealnya memang baik sama kita. Sampai Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya tidak akan lagi menyantuni Mistah. Wajar apa enggak kalau seorang ayah kayak gitu? Wajar kan? Ini orang lilike, disantuni terus. Karena kebetulan Abu Bakar orang kaya, ini Mistah ini orang fakir, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, diberi. Langsung Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Jangan orang yang punya kelebihan harta di tengah kalian bersumpah untuk tidak mau sedekah lagi. Ditegur apa enggak? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerabat. Mistah kerabat atau bukan? Wal masakin, mistah orang miskin atau bukan? Wal muhajirina fi sabilillah, mistah hijrah apa enggak? Hijrah, dia dari Mekah ke Madinah ikut bersama Abu Bakar. Berarti kriteria tiga ini ada semua pada mistah, sudah sedulur, orang miskin dan juga hijrah. Kata Allah berfirman wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah lahir batin, ya, jangan demut-demut baik, ya, jangan diungkit-ungkit baik, ya, maafkan apa orang, ya maafkan, kelalen tau ora, ya, maafnya ya maaf lah, total gitu loh. Nah, saya maafkan, tapi lupa ya enggak, gitu ya kan, itu membuat luka lagi, membuat luka lagi karena ada peluang mengungkit. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan lahir batin, maafkan lahir batin. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Maukah kalian, senangkah kalian untuk Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar dengar ayat ini langsung, demi Allah, besok saya infak lagi. Langsung ya, langsung beliau itu. Demi Allah, besok tak sambung lagi. kita itu jangan senang saudara kita masuk neraka karena haknya kita. Bisa paham ya? Kalau seandainya saudara kita itu masuk neraka karena hak kita yang ditimpakan kepada dia, mending kita maafkan biar dia masuk ke dalam surga. Ya, maka beliau senang untuk semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merajut ukhuwah. Oleh karenanya di tengah para sahabat itu sangat indah, sangat kuat. Karena seperti itu, sakit banget Abu Bakar ya, sakit banget. Ya, tapi beliau menerima bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya juga minta maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.